Konsultasi Syariah. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaan. Di masyarakat kami ada keyakinan orang yang mendapat Lailatul Qadar dia akan menjumpai atau melihat kejadian yang luar biasa, misalnya melihat tulisan Allah di langit atau pohon bersujud atau langit terbelah atau orang buta tiba-tiba bisa melihat atau orang lumpuh bisa jalan tiba-tiba dan kejadian luar biasa lainnya. Apakah ini benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama, Lailatul Qadar terjadi sepanjang malam, sejak maghrib hingga subuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar, ayat 3-5. Karena Lailatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Lailatul Qadar. Sehingga, orang yang sholat maghrib di malam itu berarti dia sholat maghrib ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya di malam itu berarti dia sholat isya ketika Lailatul Qadar. Orang yang sholat tarawih di malam itu berarti dia sholat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Lailatul Qadar. Kedua, semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Oleh karena itu, sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, sholat maghrib dan isya di malam Qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balagon atau tanpa sanad menukil keterangan dari Sa'id bin Musayyib, tabi'in senior menantu Abu Hurairah, tentang orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar. Bahwa Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, siapa yang ikut sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar, berarti dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar. Muwatta' Imam Malik. Az-Zarqani menjelaskan, dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar, maknanya, dia mendapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Syarah Az-Zarqani ala Muwatta. Ketiga, keterangan di atas bukan mengajak kita untuk bermalas-malasan dalam meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Sebaliknya, dengan penjelasan ini, diharapkan kaum muslimin semakin optimis dalam mengejar Lailatul Qadar. Karena semua orang yang beribadah di dalamnya pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 69. Keempat, keyakinan bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa adalah keyakinan yang tidak benar. Bukan syarat untuk mendapat Lailatul Qadar harus mengalami kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Bahkan karena keyakinan ini, banyak orang menjadi pesimis dan putus asa untuk beribadah. Karena merasa sudah sering ibadah di malam-malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Untuk itu, keyakinan ini tidak selayaknya ditanamkan dalam diri kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian, Allahu A'lam.